Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah, azani wa azzakumullahu jami'a. Fa insyaallah fi hadhihi al-laila al-mubaraka sanwasil darsana likitab al-adab al-mufrad. Lil-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kok pada bawa kitab syariah? Seingat anda jelas kemarin ya, Kamis Adabul Mufrad, Jumat Asy-Syariah. Nah, urutannya kan gitu. Hah? Di jadwal tulisannya. Nah, jadwalnya banyak yang error kemarin itu. Ya, nah. Ana aja dijadwalin apa itu ba'da subuh hari Jumat, ya kan? Nah. Yang muktabar itu ucapan orangnya langsung. Sehingga ada pertemuan kemarin sudah ana sebutkan. Ya. Nah. Kamisnya Adabul Mufrad, Jumatnya kitab Asy-Syariah. Baik. Sehingga yang tidak membawa barakallahu fikum, bisa enggak diusahakan membawa? Nanti gaduh ya. Tayyib labas. Disimak saja. Barakallahu fikum. Gitu ya. Sehingga untuk pertemuan berikutnya diingat. Barakallahu fikum. Pekan pertama, kedua, ketiga, Kamisnya Adabul Mufrad, Jumatnya Asy-Syariah. Ya, nah, pekan keempat, pekan kelima, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, ya, baik. Jadi, ya, harap dimaklumi ya. Yang namanya manusia kadang salah dan lupa. Nah, jadi jadwal kita itu kemarin barakallahu fikum sempat ya, nah, mengalami banyak barakallahu fikum miscommunication. Ada sedikit kesalahan. Nah, barakallahu fikum. Jadi ada beberapa jadwal yang terbalik, yang harusnya tidak ada menjadi ada, barakallahu fikum. Nah, baik. Labas. Sehingga yang tidak membawa, barakallahu fikum, disimak saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babu at-tu'addati fil umur. Bab at-tu'addah fil umur. Barakallahu fikum. Naam. At-tu'addah telah berlalu penjelasannya pada pertemuan sebelumnya. Bi dhammi ta wa fathi al hamzah wa qad tuskanu. Mendamma huruf ta fathah. Huruf hamzah terkadang disukun. Nah, jadi tu'adda bisa juga dibaca tu'da. Yang artinya adalah at-ta'anni inda tawaqqu'il umur. Sikap ta'anni. Sikap kehati-hatian, sikap tidak terburu-buru. Nah. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca barakallahu fikum sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tentang cerita, ya. Nah, seorang pemuda barakallahu fikum yang dirawat sejak kecil oleh barakallahu fikum teman ayahnya, nah, kemudian dinikahkan dengan putrinya, kemudian barakallahu fikum dibiayai menuntut ilmunya. Nah, ketika dia pulang barakallahu fikum, nah, dia mendapatkan suatu kejadian yang hampir membuat dia melakukan hal yang barakallahu fikum akan merugikan dirinya sendiri. Nah, iya. Di mana dia melihat ada seorang laki-laki berada di kamar istrinya, tidur di kamar istrinya. Nah. Namun ketika dia ingat pesan gurunya untuk barakallahu fikum bertakwa kepada Allah, kemudian tidak tergesa-gesa, ya, berhati-hati dalam bersikap, nah, itu yang mengurungkan niatan dia untuk barakallahu fikum bertindak gegabah menghabisi nyawa orang yang ada di dalam kamar tadi. Nah, ternyata barakallahu fikum laki-laki tersebut adalah mertuanya sendiri. Nah, taib. Berikutnya Imam Bukhari juga menyampaikan barakallahu fikum bab yang mirip atau sama dengan bab sebelumnya tapi dengan contoh yang berbeda. Sikap ta'anni itu dibutuhkan dalam banyak perkara. Nah, tidak tergesa-gesa barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Ma'mar. Abu Ma'mar Abdullah bin Amr ibni Abil Hajjaj Maisarah At-Tamimi Al-Minqari. Al-Basri. Thiqatun Thabtun. Rumiya bil qadari. Beliau rawi yang fiqah dan qaqah. Namun dituduh memiliki pemahaman qadariyah. Barakallahu fiikum. Naam. Qala haddatsana Abdul Waris. Abdul Waris Ibnu Sa'id Ibni Zakwan. Abdul Waris Ibni Sa'id Ibni Zakwan At-Tamimi Al-Anbari Maulahum Abu Ubaidah Al-Basri Siqatun Sabtun Rumia Bilqadari Walam Yasbut Anhu Beliau rawi yang siqah dan qaqah sama dengan Abu Ma'mar dituduh memiliki pemahaman qadariyah namun tidak terbukti. Nah, ya. Jadi cukup banyak di kalangan para muhaddisin di masa lalu mereka dituduh dengan beberapa tuduhan-tuduhan barakallahu fikum pada i'tiqad mereka. Nah, namun tuduhan-tuduhan itu tidaklah terbukti dan mereka bersih namanya dari tuduhan-tuduhan itu. Nah, makanya barakallahu fikum di dalam syariat ini ya memberikan koridor, memberikan barakallahu fikum batasan-batasan ya. Nah, agar tidak semua orang bisa menghakimi, menuduh saudaranya yang lain barakallahu fikum dengan tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibuktikan. Nah. Baik. Di antara kaidah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah barakallahu fikum al-bayyinah ya. Al-mudda'i, orang yang menuduh harus menunjukkan bukti. Nah, al-yaminu 'ala man angkar dan sumpah bagi orang yang mengingkari barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Dan itu pembahasannya barakallahu fikum dibahas lebih detail barakallahu fikum dalam ilmu mustalahul hadis. Demikian juga dalam barakallahu fikum usul fiqh dan qawaidnya. Nah. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari sana adalah hendaknya kita khususnya sebagai seorang penuntut ilmu berhati-hati terkait dengan vonis, ya. Menuduh teman kita, saudara kita, barakallahu fikum, na'am, terkhusus juga yang lebih terhormat lagi kehormatannya adalah para duat ilallah, para masyaikh, barakallahu fikum, na'am, orang-orang yang, ya, dikatakan barakallahu fikum, na'am, darah mereka itu beracun. Iya, nah, barakallahu fikum. Artinya orang yang coba-coba melukai kehormatan para ulama atau orang-orang yang berilmu, kalau luka itu kan keluar darahnya. Iya, nah, dikatakan keluar darah mereka itu beracun, artinya apa? Tindakan melukai mereka sama saja dengan membunuh dirimu sendiri. Kamu bisa keracunan. Nah, ya. Sehingga bagi para Penuntut ilmu harus berhati-hati dalam menggunakan lisan. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Terkait dengan tuduhan-tuduhan kepada orang-orang yang berilmu. Barakallahu fikum, na'am. Sehingga kalau kita tidak mengerti duduk permasalahan satu perkara, yang kita tahu hanya qila wa qal, barakallahu fikum, na'am, uskutu. Nah, diam. Barakallahu fikum. Tayyib. Karena diam, barakallahu fikum, dari perkara yang tidak kita ketahui, dari perkara yang masih barakallahu fikum samar, itu membawa kebaikan bagi kita daripada kita nekat berbicara, barakallahu fikum, na'am, tembak sana, tembak sini, barakallahu fikum. Nah, maka akan semakin gaduh perkaranya. Itu pelajaran yang bisa kita dapatkan. Qala haddatsana Yunus. Yunus bin Ubaid bin Dinar Abu Abdullah Al-Basri. Maula Abdul Qais. Maula Abdul Qais. Siqatun Sabtun Fadilun Wara'un. Nah, beliau rawi yang siqah, utama dan wara'. Baik. Lahu kalamul mauzun wal lisanu mahzun. Ya. Beliau memiliki ucapan-ucapan, quotes-quotes, ya, pernyataan-pernyataan yang mauzun, dijadikan sebagai timbangan, tolak ukur. Nah, walisanul mahzun. Lisan beliau itu bisa menjadi perbendaharaan hikmah bagi barakallahu fikum orang-orang yang mendengarkan dan membaca. Nah, jadi beliau ini, ya, banyak kata-kata mutiara yang keluar dari pernyataan, lisan, dan barakallahu fikum quotes-quotes yang sangat-sangat istimewa dari beliau. Nah, Yunus bin Ubaid, barakallahu fikum. Wa kana yattajir fil khazzi wal ibrisin. Wa kana yattajiru fil khazzi wal ibrisin. Wal ibrisin. Naam. Dan beliau punya pekerjaan maisyah, ya. Nah, ini juga perlu untuk kita sampaikan bahwa para ulama di masa lalu, jangan kita bayangkan mereka hanya duduk saja, barakallahu fikum, na'am, menghadiri majalis-majalis, barakallahu fikum, na'am. Ya. Mereka juga punya ma'isyah. Nah, ya. Barakallahu fikum. Karena sebagaimana yang kita ketahui, menuntut ilmu itu membutuhkan bulghah. Tayyib, membutuhkan bekal. Nah. Iya. Sebagian mereka barakallahu fikum mencari penghidupan dengan bekerja. Nah, Yunus bin Ubaid, beliau ini seorang pedagang. Al-Khaz itu sutra. Nah, Ibrisim juga sama, jenis sutra. Sutra Khaz dan sutra Ibrisim. Jadi beliau ini pedagang kain. Nah, ya. Baik. Wa huwa min ashab Ibni Sirin. Dan beliau ini termasuk muridnya Ibnu Sirin. Nah, kalau Ibnu Sirin, seingat anak, juga seorang tajir, beliau tukang jual minyak. Ya, nah, minyak samin. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa kana bainahuma muda'abat. Antara guru dan murid ini terkadang ada guyonan-guyonan dan candaan-candaan. Nah, jadi hubungan guru dan murid itu tidak terlalu formal dan serius. Tapi terkadang keduanya bercanda dan bergurau. Barakallahu fikum. Nah, taib. Ya. Dan barakallahu fikum, demikian juga yang terjadi barakallahu fikum di kalangan Nabi dan para sahabat. Ya, para tabi'in, asba'u tabi'in. Nah, jangan kita kira kehidupan mereka itu kaku. Ya, nah, formal. Barakallahu fikum. Nah, enggak ada guyon, tidak ada candaan. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang ingin melihat riwayat-riwayat tentang bagaimana barakallahu fikum candaan dan guyonan yang terjadi barakallahu fikum di generasi terdahulu, bisa melihat atau membaca kitab, di antaranya adalah Akhbarul Ziraf wal Mutamajinin karya Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala barakallahu fikum. Naam, di situ beliau membuat atau menyusun kitab tadi berdasarkan generasinya, ya, dari zamannya Nabi, zamannya para sahabat, tabi'in, barakallahu fikum, bahkan bentuk ziraf yang terjadi pada orang-orang badui, ada juga ziraf yang terjadi pada kaum wanita. Nah, itu kitab yang bagus, barakallahu fikum, untuk menambah keilmuan kita, dan juga untuk refreshing barakallahu fikum. Nah, ya. Tapi disebutkan di antara bentuk gurauan atau candaan yang terjadi barakallahu fikum, qala Yunus ataitu Ibnu Sirin fi baitihi. Yunus bin Ubaid bercerita, saya pernah pada satu ketika mendatangi rumahnya Ibnu Sirin. Datangi rumah gurunya, mendatangi rumah ustadznya. Jadi biasa, ya, pada masa itu santri mengunjungi rumah barakallahu fikum gurunya, syekhnya, ustadznya, kiainya, barakallahu fikum. Taib. Fada'autu jariyatahu fasami'athu. Fasami'tuhu yaqulu, aku memanggil pelayan Ibnu Sirin, ya, pembantunya, dan bertanya apakah guru Ibnu Sirin, Syekh Ibnu Sirin ada di rumah. Nah, tanya. Dan aku mendengar ketika pelayan pembantu tadi masuk ke dalam, tanya, ya, naam, tayyib, ya sayyidi, naam, tuan, ada seseorang yang ingin menemui panjenengan. Nah, ternyata Ibnu Sirin mengatakan, dan itu didengarkan oleh barakallahu fikum Yunus, fasami'tuhu yaqul, qulu lahu inni na'imun. bilang sama yang di luar itu, saya lagi istirahat. Artinya beliau tidak berkenan untuk ditemui. Tapi Yunus dengar. Orangnya ada, tapi enggak mau nemui. Fakultu, maka aku katakan, naam. Innamai khabison. Dari luar beliau bilang, ya, baik. Guru, saya ini bawa makanan khabis lho. Ya, nah. Atau syekh, atau ustaz, ya, atau yai. Saya bawa oleh-oleh lho. Faqala, kemudian dijawab oleh Ibnu Sirin dari dalam, makanaka hatta akhruja ilaika. Oh, kalau begitu, tenang, tenang. Diam di tempatmu, Yunus. Jangan kemana-mana, saya akan keluar. Nah, ya. Itu di antara bentuk gurauan atau candaannya. Jadi, Yunus datang ke rumah, barakallahu fikum, tanya, saya menemui guru. Lainnya bilang, gimana ada orang ingin bertemu? Ibnu Sirin lagi enggak pengen menemui tamu, bilang lagi istirahat. Nah, barakallahu fikum. Itu didengarkan oleh Yunus. Yunus bilang, "Naam, saya bawa makanan, guru." Nah, maka gurunya ketika tahu muridnya bawa makanan khabis, ya, barakallahu fikum, itu makanan thayyib seperti gula itu ya, dicampur, ya, barakallahu fikum, naam, racikan. Maka Ibnu Sirin mengatakan, kalau begitu, ya, jangan kemana-mana. Diam di tempatmu, saya keluar akan menemuimu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kira-kira apa pelajaran yang antum bisa dapatkan? Nah. Hah? Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi sebagian, ya, naam, guru kita itu ada yang suka kalau, barakallahu fikum, kita ketika menemuinya apa? Membawa makanan, ya, barakallahu fikum. Naam, tayyib. Ada juga yang tidak suka, barakallahu fikum. Naam. Ya, masing-masing guru, barakallahu fikum, memiliki tayyib karakter sendiri-sendiri. Nah, Ibnu Sirin senang kalau dibawain apa? Makanan, apalagi tahu makanan kesukaannya. Khabis, barakallahu fikum. Itu makanan kesukaannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi terkadang perlu juga kita mengetahui makanan kesukaan guru kita, ya. Nah, tayyib. Dan terkait dengan masalah ini, barakallahu fikum, banyak contohnya, ya. Nah, Anda lupa nama rawinya. Pada satu ketika, beliau ini marahlah sama santri-santrinya. Berapa hari gak ngajar. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Gak mau ngajar. Muridnya bingung. Gurunya gak mau ngajar. Ya. Di lobi berapa kali. Males. Ya, gak mau. Nah. Marah dia. Akhirnya, barakallahu fikum, para murid ini, para santri, mendatangi siapa? Nyai. Ya. Nyai itu istrinya yai. Ya. Nah. Istrinya syekh, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dengan membawakan beberapa bikisan makanan, nah, intinya tolong ya, nyai, ya, nah, sampaikan kepada yai, sampaikan kepada syekh, sampaikan kepada ustaz, ya. Nah, kita sudah lama ini libur, kita menyesali kesalahan kita. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Oh, beres, kata nyainya. Itu urusan saya. Nah, kemudian kebesok harinya benar syekhnya datang, ya. Nah, masya Allah senang muridnya, barakallahu fikum. Nah, kemudian gurunya ya menyampaikan cara kalian cukup cerdas, nah, gitu ya. Nah, karena beda kalau yang ngelobi santri sama istri itu beda. Nah, ya. Kalau orang awam itu bilangnya apa? Istri itu pangkatnya selalu lebih tinggi dari suami katanya ya. Nah, kalau suaminya di luar jenderal, kalau di rumah kopral barakallahu fikum. Nah, itu orang awam ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Al-muhim. Baik. Kita lanjutkan. Dikatakan oleh Hammad ibn Zaid, kana Yunus yuhadithuna thumma yastaghfir salasan. Dahulu kebiasaan Yunus adalah ketika beliau menyampaikan hadis kepada kami, selesai beliau istighfar sebanyak 3 kali. Nah, karena kekhawatiran beliau akan dosa dan kesalahan ya dalam majelis yang beliau sampaikan. Qala jaruhu Abdul Malik ibnu Sulaiman. Begitu juga yang dituturkan oleh tetangga beliau Abdul Malik bin Sulaiman. Ma ra'aitu rajulan qattun ashadda istighfaran minhu. Aku belum pernah melihat seseorang yang sangat sering beristighfar melebihi dari beliau. Nah, jadi beliau ini sangat rajin untuk beristighfar. Sampai-sampai tetangganya mengatakan, belum pernah aku melihat orang yang lebih banyak istighfarnya daripada Yunus. Nah, nazara ila qadamaihi inda mautihi. Pada satu ketika beliau dalam kondisi mendekati kematiannya, melihat ke arah 2 kakinya. Fabaka. Maka beliau pun menangis ketika melihat 2 kakinya. Faqila lahu. Maka ada yang bertanya, mengapa engkau menangis? Apa yang membuatmu menangis? Melihat 2 kakinya menangis. Faqala. Kemudian Yunus berkata, qadamaya lam tataghabbara fi sabilillah. Nah, kata beliau, 2 kakiku ini iya, belum pernah terlumuri oleh debu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, jadi dengan dedikasi beliau yang tinggi dalam mengajar, barakallahu fikum, na'am, dalam memberikan edukasi kepada santri-santrinya, barakallahu fikum, na'am, beliau merasa masih belum melakukan apa-apa. Ya, tayyib. Ya. Beliau merasa masih jauh dari barakallahu fikum fi sabilillah. Makanya beliau menangis, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Dan begitulah salafun salih, barakallahu fikum, ya, ketika mereka barakallahu fikum mengkhawatirkan dirinya, ya, sudah dekat ajalnya, nah, mereka merasa takut dan khawatir akan keadaannya, nah, merasa berada di persimpangan antara surga atau neraka, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Beliau meninggal pada tahun 140 Hijriah. Nah, waqila, ada yang mengatakan, makana Yunus bi aktsarihim salatan wala sauman. Yunus ini tidak begitu istimewa dengan banyaknya sholat ataupun puasa. terkait dengan sholat dan puasanya tidak begitu nampak. Ya, barakallahu fikum na'am. Walakin wallahi ma hadara haqqun min huquqillahi subhanahu wa ta'ala illa wa huwa yatahayya'u lahu. Akan tetapi tidaklah hadir satu hak dari hak-hak Allah melainkan beliau mempersiapkan dan menunaikannya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Jadi orangnya itu sangat perhatian dengan menunaikan hak-hak Allah dan juga hak-hak Bani Adam. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Walaupun dari sisi ibadah mahdhahnya, barakallahu fikum, tidak begitu menonjol, biasa. Tapi terkait dengan barakallahu fikum, hubungan interaksi dengan sesama manusia, beliau sangat perhatian, barakallahu fikum. Nah, itu Yunus bin Ubaid. Nah. An Abdurrahman bin Abi Bakrah. Dari Abdurrahman bin Abi Bakr. Abi Bakrah. Naam. Sayyid. Huwa Abu Hatim Al-Basri. Wakila Abu Bahrin. Wakila Abu Bahr. Nah, siqatun. Dia rawi yang siqah. Abu Bakrah namanya adalah Nufail ibnul Haris As-Saqafi. Abu Bakrah namanya adalah Nufail bin Al-Haris As-Saqafi. An Ashaj Abdul Qaisi. Dari Ashad Abdul Qais. Naam, Ashad namanya adalah Al-Munzir Ibnu A'idh. Al-Munzir Ibnu A'idh. Ain, Alif, Hamzah, Zal. A'idh. Naam, A'idh. Naam. Al-Munzir Ibnu A'idh. Ibn al-Munzir Ibn al-Haris Ibn al-Nu'man Sahabiyun Jalil Syad Abdul Qais namanya adalah Al-Munzir bin A'id bin Munzir bin Haris bin Nu'man Sahabi. Naam. Qala Ashad berkata bercerita qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata kepadaku inna fika la khuluqaini yuhibbuhumallahu Nabi berkata kepada Ashad nah sesungguhnya pada dirimu Ashad ada dua akhlak, ada dua perangai yang Allah itu sangat senang. Dengan dua perangai, dua akhlak, dua karakter tadi. Nah, sangat Allah sukai. Qultu wa ma huma ya Rasulullah. Ashad bertanya. Nah, apa dua perangai tersebut wahai Rasulullah? Qala al-hilmu wal-haya. yaitu al-hilam dan al-haya. Barakallahu fikum. Al-hilam huwa fil asli. Al-hilam makna aslinya adalah ta'khiru mukafa'atiz-zulmi. Ta'khiru mukafa'atiz-zulmi. Itu makna aslinya, makna awalnya. Hilm itu adalah, barakallahu fikum, tayyib, menunda atau meredam atau menahan, ya, membalas kezoliman orang lain. Nah, itu namanya hilm. Orang yang meredam amarahnya, emosinya untuk membalas kezoliman orang lain. Barakallahu fikum. Dia pandai dalam mengontrol, barakallahu fikum, emosinya. Nah, itu hilm. Orang yang bisa mengakhirkan, artinya menyampingkan, ya, emosinya untuk membalas orang yang zalim. Itu hilm. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kepalanya ditolak-tolak sama temannya. Tuang, tuang, tuang, tuang, tuang, tuang. Gitu ya. Gitu ya. Padahal dia bisa aja langsung. Gitu ya. Kasih barakallahu fikum uppercut sama pukulan jab, ya kan? Barakallahu fikum. Nah. Tapi ditahan sama dia. Dilihatnya yang noel-noel lebih kecil, barakallahu fikum. Naam. Ya. Lebih junior enggak jadi, barakallahu fikum. Naam. Dia tahan. Itu namanya helm. Naam. Summa stu'mila fil afwi aniz zanbi. Kemudian setelah itu penggunaannya meluas pada makna, barakallahu fikum, memaafkan dari dosa-dosa atau kesalahan orang lain. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi kata Nabi, pada dirimu wahai Asyad, ada dua perkara yang sangat Allah cintai, sangat Allah sukai. Yang pertama hilm, artinya seseorang yang pandai dalam, barakallahu fikum, mengendalikan emosinya, barakallahu fikum, mengendalikan amarahnya, wal haya, dan rasa malu. Qultu, Asyad bertanya, qadiman kana aw hadisan. Nah, apakah akhlak tersebut atau karakter tersebut sudah ada sejak lama, artinya memang bawaan, ya. Nah, sejak lahir memang sudah punya karakter itu, barakallahu fikum. Nah, atau itu adalah karakter yang baru. Ya, baru tercipta, baru beliau miliki. Qala, Nabi berkata, qadiman. Dua karakter itu adalah karakter yang memang sudah sejak lama engkau miliki. Artinya memang itu karakter aslimu. Nah, barakallahu fikum. Karakter pembawaanmu. Memang beliau, barakallahu fikum, ya, sejak lahir Allah berikan anugerah punya karakter helm dan haya. Nah. Qultu alhamdulillah alladzi jabalani ala khuluqaini ahabbahumallahu. Nah, beliau berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah, ya. Naam, membuat dua karakter tersebut menjadi karakter pembawaan. Karakter jibili itu karakter asli, ya, karakter pembawaan asli. Naam, yang Allah menyukai dua karakter tadi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu satu riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masih ada beberapa riwayat yang lainnya akan kita baca pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Baru nanti kita akan menjelaskan ya syarahnya dan beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari riwayat tersebut. Barakallahu fikum.